Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kajian pada Ul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik, pembahasan tentang Malayan Syarif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Malayan Syarif terbagi menjadi dua. Yang pertama lisababin wahid, yang kedua lisababain. Lisababin wahid sudah kita pelajari, adapun lisababain ini ada dua macam. Yang pertama kelompok isim alam, yang kedua kelompok sifat. Kelompok isim sifat. Adapun yang kelompok isim alam yang termasuk Malayan Syarif ada 7. Satu sudah kita pelajari, yakni alamnya mu'annas dengan beberapa tanbihat terkait dengan alam mu'annas. Selanjutnya asani ayyakuna alaman ajamian zaidan ala salasati akhraf, alam yang ajam lebih dari 3 huruf. Nah, nahu Ibrahim, antun, ini adalah alam-alam ajam yang lebih dari 3 huruf. Tanbihat, at-tanbihul awal jami'u asma'il anbiya'i ajamiyah ila 4, Muhammad wa Salih wa Shu'aib wa Hud sallallahu wa sallam alaihi majma'in. Semua nama Nabi adalah alam ajam kecuali 4 nabi. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Salih, yang ketiga Nabi Shu'aib, yang keempat Nabi Hud sallallahu wasallam alaihi wasallam. At-tanbihu ats-tsani ma kana minhu ala thalathati ahruf syarifa, alam ajam yang terdiri dari 3 huruf maka munsharif. Sawa'un akana muharikal wasati kalamak, baik yang tengahnya berharokat seperti lamak, amsakinahu, atau tengahnya sukun, kanuh, wajul, wajek, wajak. Hadahu warrojih, ini adalah pendapat yang rajih. Waqila makana muharikal wasat yumna, namun ada yang berpendapat bahwa yang tengahnya berharokat maka alam ajam tadi ghoir musharif. Wa makana sakinal wasat yusarraf atau yusraf, sedangkan yang tengahnya sukun munsharif. Naam. Waqila makana sakinahu yusraf wa yumna, Ada yang berpendapat kalau tengahnya sukun boleh munsharif, boleh ghairu munsharif. Nah, tanbih yang kedua ini terkait dengan alam ajam yang hanya terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau yang lebih dari 3 huruf sepakat ya. Alam ajam lebih dari 3 huruf sepakat, termasuk ghairu munsharif. Apa adapun yang terdiri dari 3 huruf diperselisihkan. Ada yang mengatakan yang terdiri dari 3 huruf semuanya, yang terdiri dari 3 huruf jika tengahnya berharokat maka pendapat yang pertama, alam ajam yang terdiri dari 3 huruf baik yang tengahnya berharokat maupun yang tengahnya sukun maka munsharif. Im lamakun nuhun julun jakun jak itu cek itu ya. Nah, hada huwa rojih, pendapat yang rojih, gak pakai dirinci tengahnya sukun atau berharokat, kalau 3 huruf berarti munsharif. Pendapat yang kedua, dirinci kalau tengahnya berharokat maka ghairu munsharif, kalau tengahnya sukun maka munsharif. Lamaku, kalau yang tengahnya sukun nuhun. Pendapat yang ketiga, boleh dipakai munsharif, boleh pula ghairu munsharif jika tengahnya sukun. Berarti nuhun boleh, nuhu boleh. Tapi kalau tengahnya berharokat, na'am barfikum, maka ghairu munsharif. Lamaku. Tapi pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama ya, karena yang ghairu munsharif itu kalau lebih dari 3 huruf alam ajamnya, berarti kalau 3 huruf khalas, gak pakai dirinci-rinci lagi, baik yang tengahnya sukun atau berharokat munsharif ya. Nah, tapi gak usah terlalu kenceng megang pendapatnya ya. Nah, kalau seandainya ada yang merinci tadi ya gak masalah, memang dia suka rincian. Barakofiko. Ini pilih praktisnya saja. Alam ajam yang termasuk ghairu munsharif disyaratkan lebih dari 3 huruf. Kalau alam ajam cuma 3 huruf maka munsharif. Nah, ats-tsalits ayyakuna alaman ala waznil fi'li ay al-wazni al-mukhtas bil-fi'li awul ghalib fihi. Yang ketiga, alam yang termasuk ghairu munsharif itu jika mengikuti wazan fi'il, yakni wazan yang khusus dipakai untuk fi'il atau kebanyakan dipakai untuk fi'il. Wa hadha thalathatu anwa, yang ini ada 3 macam. Awalan mangkul an ismin, taib nahu duil istabaraka, ini dinukil dari isim duil istabarak. Thanian mangkul an sifah nahu ahmar wa azraq. Thalisan mangkul an fi'lin nahwu yashkur wa yazid. Nah, jadi kayak ahmaru azraku itu dari sifatnya, tapi kemudian dipakai untuk naam alam taib dan mengikuti wazan fi'il. Tanbih makana mabdu'an bi hamzati waslin minal af'al allati summiyat biha fa innaka taqta'u hamzatahu ba'da naqli ila alamiyah, yang diawali dengan hamzah wasal dari fi'il jika dipakai untuk nama sesuatu maka hamzahnya ditulis dengan hamzatul qat'i setelah berubah menjadi isim alam. Taqul ja'a intolako. Nah, ja'a intolak was wa istakhraj ya. Asalnya hamzahnya hamzah wasal, tapi kalau sudah dipakai untuk nama orang atau nama sesuatu hamzahnya berubah menjadi hamzatul qat'i. Nah. Tayyib. Arabi ayakuna alaman murakkaban tarkiba masjid ghayra makhtumin biwai. Isim alam yang termasuk ghayra munsharif jika alamnya tadi murakkab masjid yang tidak diakhiri dengan lafad waihi kabak labak wa khadr maut wa ma'dikarib. Nah, wa qali qala. Nah. Ini mungkin qali qala ya. Nah. Kalau di Indonesia ada Coca-Cola. Nah. Taib. Pakai nama tempat tadi Pak Labak Hadar Maut Ma'di Karib Qali Qala ya. Nah, ini semuanya alam murakab masjid yang tidak diakhiri dengan lafad wai maka ghairu musharif. Al-khamis ayakuna alaman mazidan fihi al-alif wa nun. Alam yang termasuk ghairu musharif yang kelima ialah yang mendapatkan tambahan alif dan nun usaidah. Ka Utsman wa Imran wa Ghatafan. Naam, semuanya ghairu musharif. As-sadis ayakuna alaman ma'dulan bi ayakuna ala wazni fu'al fayuqaddar ma'dulan ala wazni fa'il wal murad bil adli khurujul ismi an sighatihi al asliyah. Yang keenam yang termasuk isim alam ghairu musharif ialah isim alam ma'dul yakni yang mengikuti wazan fu'al. Nah, isim alam ma'dul ini diambil dari wazan fa'il. Yang dimaksud dengan adl ialah keluarnya isim dari bentuk wazan aslinya tapi tidak merubah maknanya, yaitu dari wazan fa'il menjadi fu'al. Waqad ahsan nuhatu ma sumi'a min dhalika ghayra munsharif wa kana 15 alaman. Para ulama al-nahwu menghitung mana saja ghayra munsharif dengan sebab ma'dul ternyata ada 15 nama yang mengikuti wazan ma'dul atau fu'al. Wa hiya Umar min Amir, Zufar min Zafir, Zuhal min Zahil, Su'al min Tha'il, Jusam min Jasim, Juma' min Jami', Quzah min Qazih, Dulaf min Dalif, Usam min Asim, juhan min jahin, bulak min balik, mudar min mabir, hubal min habil, huzal min hadil, qusam min qasim. Nah, ini 15 nama-nama yang termasuk alam ma'dul berwazan fu'al, yang diambil dari wazan fa'il tanpa merubah maknanya, ya. Semuanya ghairu munsharif. Sudahkah ada lagi yang lain, ya, dari 15 itu? As-sabi ayakuna alaman mazidan fi akhirihi alifun lil ilhaq ka'arta wa dafra idha sammaita biha wa alifuha za'idatun lil ilhaq waznihima bija'far. Yang ketujuh, alam yang diberi tambahan di akhirnya dengan alif lil ilhaq, dikasih tambahan alif untuk setara dengan wazan kalimat tertentu seperti arto, dafro. Kalau engkau pakai sebagai nama orang termasuk ghairu munsharif, karena isim alam yang kedua diakhiri dengan alif sa'idah lil ilhaq, ditambahkan untuk menyamakan dengannya dengan wazan kalimat lain. Alifnya za'idah lil ilhaq untuk mengikuti wazan Ja'far. Nah, jadi Ja'far itu hanya diikuti wazannya, ya, tidak dihukumi ghairu munsharif juga, ya. Nah, Ja'far sendiri taib munsharif apa enggak? Arabi, ya, bukan ajam. Ja'far itu Arabi. Kalau seandainya ajam, dia lebih dari 3 huruf ghairu munsharif. Tapi berhubung Ja'far itu apa? Arabi, ya, lain, ya, munsharif. Diikuti wazannya saja, Ja'far, arto, dafro. Nah, taib. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9, tumna'u sifah minas sarfi fi thalathati mawadi. Adapun isim sifat ghairu munsharifnya ada di 3 tempat. Al-awwal antakuna sifatan asliyatan ala wazni af'al ka ahmar wa akhbar ushtartu fiha ala tu'annatha bitta fa'in unnithat biha lam tumna ka armal wa inna mu'annathahu armalah. Yang pertama, sifatnya harus sifat asli berwazan af'al seperti ahmar dan akhbar, dengan syarat mu'anasnya tidak pakai tak. Jika engkau memu'anaskannya dengan pakai tak, maka tidak termasuk ghairu munsharif. Seperti armal, ini tidak ghairu munsharif karena mu'anasnya ialah armalah. Athani antakuna sifatan ala wazni fa'lan ka'atshan wa sakran wa istartu fi man'iha alla tu'annata bitta fa in unnithat biha lam tumna ka saifan li anna mu'annathataha saif. Nah, itu yang betul fa bukan ghin, ya, diganti hurufnya. Saifan, saifana. Yang kedua, sifat yang termasuk ghairu munsharif ialah sifat yang berwazan fa'lan seperti atsanu, sakran, dengan syarat mu'anasnya tidak pakai tak. Kalau mu'anasnya pakai tak, maka munsharif seperti saifan, mu'anasnya saifana. Tanbih, qad ahsan nuhatu ma ja'ala wasni fa'lan mimma yu'annasu ala fa'lana fakana salah sa'asyata sifatan. Para ulama alinahu menghitung sifat yang perwazan fa'lan yang mu'annasnya perwazan fa'lana sehingga termasuk munsharif, enggak termasuk ghair munsharif ya. Ternyata jumlahnya ada 13 sifat. Wa ya nadman din nadim. Nadman itu orang yang menyesal ya. Din nadim. Hablanun. Nah, tadi nadman mu'anasnya nadmanah ya. Hablan bacanya hablanun ya, lil adhimil batni, yang perutnya buncit gedut nah, ya, namanya hablan ya. Ini munsharif karena mu'annasnya ialah hablanatun. Nah, dahnan, dahnanun mu'annasnya dahnanah munsharif lil yaumil mudlim, hari yang gelap gulita, listrik mati malam hari, nah, mendung gelap gulita. Arabi saifan lil tawil, yang jangkung ya. Ini munsharif karena mu'annasnya saifanatun. Kalau yang tinggi jangkung namanya saifan ya, mu'anasnya saifana. Saujan lil yabis ad-dhahri, saujan lil yabis ad-dhahri. Yang kering punggungnya ya, yang punggungnya kering ya, mungkin kering karena kurus. Wah, jadi punggungnya sampai kelihatan tulang-tulangnya itu. Karena ada yang punggungnya empuk ya, nah berdaging. Ketawa. Baik, ini juga munsharif karena mu'annasnya saujana. Yang keenam, soihan lil yaum alladzi la ghaima fih. Soihan berarti hari yang cerah, enggak ada mendungnya, enggak ada awannya, cerah. Soihan munsharif karena mu'annasnya soihana. Syahnanun lil yaumil har. Sahnan ini hari yang sangat panas, siang hari listrik mati, enam suasananya sangat cerah, enggak ada mendung-mendungnya, matahari tepat di atas kepala, nah panas. Nama apa ini? Sahnan, panasnya sahnanatun. Mautan lidhaif al-fuad al-balid, ini lemah mental. Mautan lemah mental. Bisanya cuma senyum-senyum tawa-tawa saja ya. Nah, satu tambah satu berapa? Taib. Mautan, mautanah. Alan lil kathir nisyan, yang pelupa. Juga munsharif alanun, mu'annasnya alanatun. Qaswan ditakik dhaif, ini sangat lentur, sangat lemah ya. Nah, faswanah. Nah, sangat lentur, sangat lemah. Ini yang betul bukan faswan, qaswan ya. Kurang titik. Qaswanun, qaswanah, yang sangat lemah. Pakai qaf. Nah, yang ke-11, Nasranun, di wahidin Nasara. Nasran, seorang Nasrani. Nah, kalau perempuan Nasranah. Nah, kalau Nasara itu orang-orang Nasara ya, jamaah. Masranun lillaim, ya, orang yang suka mencela. Masson, Massonah. Alian dikabiri, Aliyah. Alian itu orang yang pokoknya besar. Ya. Taib. Nah, kalau Mu'annas Aliana, ini 13 sifat yang berwazan fa'lan, yang Mu'annasnya fa'lana, sehingga semuanya dianggap munsharif. Wahada kulluha munsharifah li'annaha tu'annas bita wa ma'adaha famamlu. Semua sifat-sifat tadi munsharif karena mu'anasnya pakai tak. Adapun selain ini maka ghair munsharif. Taib athalis, sifat yang termasuk ghair munsharif yang ketiga, antakuna sifatan ma'dulah. Wadhalika bi antakuna sifat ma'dulah an wazni akhar. Wadhalika fi mawdi'ain. Sifat yang termasuk ghair munsharif, sifat yang ma'dulah, yaitu sifat yang diambil dari wazan lain. Dan itu ada di dua tempat. Al-awwal al-adad ala wazni fu'al au maf'al. Bilangan yang perwazan fu'al atau maf'al, ka'uhad wa mauhad wa hiya ma'dulah an wahid wahid wa hakada ila usyar wa ma'syar. Naam. Thani ukhar wa hiya jam'u ukhra mu'annas akhar. Yang kedua ialah lafad ukhar, ini jamak dari ukhra yang mu'annasnya ialah akhar. Wa'lam annahu lam yusma' syai' min sifat al-rijal ala wazni fu'al ma'amna min safi illa ukhar. Ketahuilah, tidak didengar sifat yang berwazan fu'al yang menjadi ghair munsharif kecuali ukhar. faqaddar fiyya al-adl. Mereka alinahu mentakdirkan alasannya dengan al-adl, liyakuna ilatan ukhra ma'al wasfiyah, supaya menjadi sebab yang lain di samping sifat. Nah, maksudnya ukhra ini satu-satunya sifat yang ghairu musharif. Nah, karena alasannya harus dengan dua sebab, maka dicarikan yang paling apa ini mudah. Satu karena sifat, yang kedua ma'dulah. Gitu saja. Ukhar, perbuatan fu'al. Al-mas'alatu al-ashirah ya juzu sarfu ghairi musarif litanasub kiraati nafi nahu qawli ta'ala salasilan wa aghlalan qawariran qawariran. Isim ghairu musharif boleh dimunsharifkan dengan alasan tanasub, menyesuaikan bacaan, seperti bacaan nafi salasilan wa aghlalan qawariran qawariran. Ini semuanya harusnya ghairu musharif. Au li daruratis sya'ri syi'ri, atau karena darurat syair, kaqali syair nah tabassara khalili hal tara min to'ain min to'ainin. Asalnya to'ain ini ghair musharif karena dawat syair dimunsharifkan. Wa amma man'ul munsharif minas sarfi li dawrah fa'ajazahu qawmun wa man'ahu akharun wa hum aktarul basriyin. Adapun kalau yang munsharif kemudian di ghairu munsharifkan, nah, kalau tadi kan ghairu munsharif dimunsharifkan boleh karena dua alasan, litanasub atau lidhurati syairi. Nah, bagaimana kalau seandainya yang munsharif di ghairu munsharifkan karena darurat? Nah, sebagian alinahu boleh, yang lain enggak boleh. Yang enggak boleh ini kebanyakan alinahu basrah. Ya, nah. Kaqali syair wa mimman waladu Amir dutul wadul arad. Amir harusnya Amiran, ya. Wa dalika qawluhu rahimallah, itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah, walidirarin autana subin suarif dulman iwal masufuqat layan suarif. Nah, karena darurat syair atau tanasub, maka yang ghair munsharif dimunsharifkan. Nah, dan yang munsharif terkadang di ghair munsharifkan. Nah, baik, berarti Ibnu Malik condong untuk membolehkan, ya. Nah, ingat ya, kalau ghairu munsharif dimunsharifkan boleh dengan dua alasan, darurat syair dan tanasub. Kalau munsharif di ghairu munsharifkan itu boleh karena darurat syair saja. Ini pendapat sebagian ahli nahwu termasuk Ibnu Malik rahimahullah. Kebanyakan ahli nahwu basrah melarangnya, ya. Kalau sudah munsharif ya enggak boleh ghair munsharif. Kalau ghair munsharif alasannya apa? Yang mengatakan boleh darurat. Ya, kalau urusan darurat semuanya jadi boleh. Ya, naam. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada pertanyaan, kenapa Ja'far kok munsharif padahal sama wazannya dengan wazan fi'il rubai mujarrad? Nah, dia Arabi isim ya. Nah. Jadi isim juga baca wasan fa'lal ya. Naam. Fa'lalun Ja'farun. Taib. Dah enggak usah dipermasalahkan si Ja'far ini ya. Nah, biar saja dia munsharif ya. Enggak usah diikut-ikutkan ghairu munsharif. Nah. Dia cuma dipinjam wazannya saja. Fa'lal ya. Untuk wazan arto dan wazan apa? Dhafro. Taib. Wallahu ta'ala biswab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang malayin sharif. Adapun pembahasan berikutnya tentang i'rabul fi'lil mudhari, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Ini kalau dilihat dari kitab-kitab induknya, pembahasan alfiyah kita sudah tersisa ya, sudah tinggal sepertiganya saja ya. Jadi alfiyah itu dibagi empat, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga, dan sepertiga yang terakhir. Nah, kalian tinggal sepertiga terakhir. Nah ya. Nah, paham ya, pembahasan alfiyah kalian sudah sampai pada sepertiga terakhir kitab. Artinya mudah-mudahan dengan izin dari Allah bisa khatam dengan segera ya. Barakufikum. Nah, khatamnya setelah liburan aja. Nah, nah. Kalau sebelum liburan kalian pulang gak balik, nanti saya kangen ya. Nah, jadi dibikin setelah liburan aja khatamnya ya. Nah, barakufikum. Ya, pelan-pelan saja ya. Ini sudah tanggal berapa ini? Hah? 8. Tanggal 23 dikurangi 8. Tinggal 15 hari. 15 hari dikurangi sehari 14 ya. 14 berarti dikurangi 2 kali Jumat. 12 hari. Nah, tinggal 2 pekan lagi insyaallah ya. Nah, ditambah dikurangi 2 hari imtihan. 10. Berarti kalau efektifnya kurang 10 kali pertemuan ya. Nah, barfikum ya. Nanti dibikin seling-seling gitu ya. Nah, sementara kosong dulu. Sudah ada. Nah, refreshing. Ya. Begitu ya. Benar. Ini para penghuni pojok masjid ini. Nah, ini baru angkatan kalian yang punya grup seperti itu ya. Nah, kok kompak sekali. Nah, gak apa-apa ya. Nah, barfikum. Yang penting bukan kompak bolos ya. Nah, ya. Nah, kompak tempatnya maksudnya itu ya. Kayak sudah dipoking. Barfikum ya. Nah, nanti mau saya uji coba di situ baunya setiap membongkai ya. Nah, ya. Saya dipakai. Nah, tolong diperhatikan kebersihannya ya. Nah, aroma-aromanya itu ya. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.